pecinta pertama telah tertanam rindu dendam semakin dalam semakin kelam. Cinta berakhir duka menggalun sunyi di buai mimpi masa remaja punahlah sudah. Jauh dari angan merapu kini ku cari celah bahagia di atas jalanan penuh duri ku gapai-gapai kasih nan luru engkau kini semakin jauh tiada lagi senyum lembutmu cinta ber